Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-15 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam jannat, kebun-kebun, wa'uyun dan mata air, mata air. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam jannat, kebun-kebun, wa uyun dan mata-mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang telah diberikan oleh Rabb mereka. Kenapa? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Dikarenakan sungguh mereka di dunia adalah orang-orang yang gemar berbuat baik. Kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Mereka-mereka yang sedikit di waktu malam untuk tidur. Wabil ashar, dan di penghujung malam, yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Kita lihat tafsirnya, qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala fi dhikri thawabil muttaqin وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك. Apa di kita bantu? Jaza ada alifnya. Baik. Ini hilang alifnya. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman dalam menyebutkan pahala ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa dan menyebutkan amal-amal mereka yang dengannya mereka sampai kepada imbalan tersebut. Innal muttaqin ay alladzina kanat taqwa syi'arahum wa ta'atullahi ditharahum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takwa menjadi syiar mereka, dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla menjadi selimut mereka. Orang-orang yang bertakwa fi jannat mustamilatin ala jami'i asnafil ashjar wal fawakihi allati yujadu laha nadhirun fid dunya wallati la yujadu laha nadhirun. Kebun-kebun bagi orang yang bertakwa yang mengandung semua jenis pohon-pohon dan buah-buahan yang didapati semisal dengannya di dunia dan yang tidak didapati serupa dengannya. Mimma la tanzurul uyunu mimma lam tanzuril uyunu ila mithli. Pepohonan-pepohonan dan buah-buahan yang tidak pernah dilihat oleh mata yang semisalnya. Pohon ada sama namanya di dunia tapi tidak serupa. Walam yakhtur ala qalbi basharin. Pepohonan, buah-buahan yang tidak pernah terlintas di dalam kalbu setiap manusia. Berarti sangat memikat barakallahu fikum bila diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala warna dari kehidupan di dalam surga. Bahkan tidak hanya itu saja, Allah Azza wa Jalla menyebutkan pula wanita-wanita dan sifat-sifat wanita di dalam surga barakallahu fikum, baik di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait dengan kehidupan di dalam surga, wa uyunun sawa fi jannati wa uyun wa uyunin sarihatin tashrabu minha tilkal basatin. Mata air yang keluar yang menyerap darinya pohon-pohon tersebut, meminum darinya pohon-pohon tersebut. Wa yashrabu biha ibadullah, dan dari mata air itulah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla meminum. Putih disebutkan bagikan madu, lebih dari madu. Manis barakallahu fikum lebih dari putih dari susu, lebih dari susu atau seperti susu barakallahu fikum. Manis lebih dari madu. Yufajjirunaha tafjira. Mereka bisa memancarkannya dengan pancaran yang hebat. Mata air tersebut barakallahu fikum. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka orang-orang yang bertakwa itu mengambil apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Kata beliau, ini memiliki beberapa makna. Yahtamilu annal makna anna ahlal jannati qad a'tahum maulahum jami'a munahum. Kemungkinan mengandung makna, kata beliau, bahwa penduduk sorga Allah telah memberikan mereka maulahum, yaitu Allah, semua apa yang mereka inginkan. Min jami'i asnafin na'im, dari semua jenis-jenis atau semua bentuk nikmat-nikmat. Fa'akhadhu dhaka radina bihi. Mereka mengambil itu semua dalam kondisi mereka ridha dengannya. Qad qarrat bihi a'yunuhum, telah sejuk mata-mata mereka. Wa farihat bihi nufusuhum, dan jiwa-jiwa mereka beriang gembira. Walam yatlubu minhu badala, mereka tidak pernah mencari gantinya. Wala yabguna anhu hiwala, juga tidak pernah menuntut untuk kemudian mereka pindah darinya. Wa kullun qad nalahu minan na'im, ma la yutlabu alaihi al-mazid. Semuanya telah mendapatkan nikmat-nikmat yang tidak akan dituntut lagi tambahan dari itu. Sudah disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla segala nikmat buat mereka. Barakallahu fikum. Mungkin kita bisa menggambarkan secara jelas di saat An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat itu Allah turunkan satu di dunia. Semuanya bisa membayangkan dan menggambarkan satu rahmat yang diturunkan di dunia ini, banyak manusia terlena dengannya. Iya. Semua orang barakallahu fikum mengetahui bagaimana dia kalau menggenggam sebagian kecil dari dunia yang mungkin berbeda dari hari-hari sebelumnya. Wah, betapa senangnya, betapa parahannya, betapa gembiranya. Ya, plong rasanya sudah mencapai apa yang diperoleh. Itu padahal sekian persen, 0, sekian persen lah dari dunia yang baru digenggam. Belum lagi barakallahu fikum seseorang mencapai apa yang diidam-idamkan, dicita-citakannya. Lah betapa senangnya dia barakallahu fikum. Atau mungkin melihat keindahan dunia yang memikat ini semuanya menyenangkan. Semua bentuk nikmat dunia ini cuma satu rahmat dari 100 rahmat Allah. Kasih sayang yang ada pada kedua orang tua terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya, induk binatang terhadap anak-anaknya, itu adalah satu bagian dari satu rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi. Terus 99-nya Allah persiapkan bagi kaum mukminin di dalam surga. Berarti jauh sekali perbandingannya. 99 rahmat diperuntukkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kaum mukminin kelak pada yaumul akhir. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui barakallahu fikum bahwa setiap orang yang mendapatkan di dalam surga, dia tidak pernah menuntut tambahan darinya. Ini makna, kemungkinan makna yang pertama. Wa yahtamilu anna hadha wasful muttaqin fid dunya. Kemungkinan ayat ini bermakna kalau tadi sifat mereka ketika di akhirat, kemungkinan juga ayat ini bermakna mengandung sifat al-muttaqin di dunia. Bagaimana Allah perlakukan mereka dengan makna ini di dunia? Wala annahum akhiduna ma atahumullah. Orang-orang yang bertakwa di dunia, mereka mengambil apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka. Minal awamiri wan nawahi. Mereka mengambil perintah-perintah dan larangan-larangan. Ai qatalaqau habirrahab wan syirahis sadr munqadina lima amara Allah bih. Wa bil imtithali ala akmalil wujuh. Kata beliau, kemungkinan Allah mensifati subhanahu wa ta'ala, mensifati kaum muttaqin di dunia dengan bahwa mereka mengambil apa-apa yang telah datang dari Allah. Apa itu? Perintah-perintah dan larangan-larangan. Orang yang bertakwa menerima larangan dan perintah-perintah dari Allah itu menerimanya dengan penuh gembira, dengan lapang dada, tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan itu semua dengan bentuk sesempurna-sempurnanya. Ini barakallahu fikum. Walima naha anhu bil inzijar anhu lillah. Apa yang dilarang oleh Allah dengan mencegah diri darinya karena Allah. Dia meninggalkan larangan bukan karena malu, bukan karena tidak mampu, bukan karena memang lesu, loyo, dan seterusnya. Tapi benar-benar dia mencegah diri dari yang dilarang oleh Allah, lillahi, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ala akmali wajhin. Mereka meninggalkan larangan-larangan Allah dengan sesempurna bentuk. Fa innal ladzina a'tahumullah minal awamiri wan nawahi huwa afdalul ataya allati haqquha an tatalaqqa bisyukri lillah 'alayha wal inqiyad. Kata beliau, sungguh mereka-mereka yang Allah telah berikan perintah dan telah berikan nawahi larangan-larangan, itulah anugerah yang paling utama, di mana haknya karena pemberian yang paling utama untuk dia menyambutnya dengan syukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Satu, kedua, kepatuhan kepadanya barakallahu fikum. Jadi dengan dua makna ini, orang-orang yang bertakwa di dunia beruntung, di akhirat lebih beruntung. Tapi sekarang mana kira-kira makna yang lebih dekat dengan konteks Al-Quran ini? Kata beliau, wal ma'nal awwalu al-saqu bi siyaqil kalam. Akan tetapi makna yang pertama yang melekat dengan siyaq al-kalam, konteks pembicaraan, bahwa pemberian atau mereka mengambil apa yang diberikan oleh Allah, itu terjadi di dalam surga. Li'annahu dzakara wasfahum fid dunya wa a'malahum bikaulihi innahum kanu qabla dzalika alwaqt alladhi wasalu bihi ila an-na'im muhsinin. Karena Allah azza wa jalla telah menyebutkan sifat mereka yang bertakwa di dunia dan telah menyebutkan amal-amal mereka di dunia. Berarti mereka bukan di dunia yang dimaksud. Ya. Sesungguhnya mereka sebelum itu, waktu sebelum waktu mereka sampai kepada nikmat di dalam surga, sebelumnya muhsinin. Mereka orang-orang yang gemar melakukan ihsan, kebaikan. Wa hadza syamilun li ihsanihim bi ibadati rabbihim. Orang yang bertakwa di dunia gemar melakukan kebaikan. Ini mencakup kebaikan mereka dalam beribadah kepada Rabb mereka. Ayya'buduhu ka'annahum yarawnahu. Mereka beribadah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jal, seolah-olah mereka melihat Allah. Fa illam yakunu yarawnahu. Jika mereka tidak melihat Allah Azza wa Jalla, fa innahu yarahum, sesungguhnya Allah melihat mereka. Satu. Masuk juga perbuatan baik yang mereka ukir di dunia selain terkait dengan kebaikan mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walil ihsani ila ibadatillahi. Ya, ila ibadillah atau ila ibadatillah yang di kita bantu? Ibadi. Nah, masuk juga dalam konteks berbuat baik mereka, yaitu di dunia. Berbuat baiknya mereka terhadap hamba-hamba Allah. Berbuat baiknya mereka terhadap hamba-hamba Allah. Bibadlin naf'i. Dia berkorban memberikan manfaat kepada siapapun. Apapun yang dia bisa berikan manfaat kepada orang lain, dia masuk ke dalam barisan itu. Ini ihsan namanya. Apakah berbuat baiknya terhadap orang lain, memberikan manfaat terhadap orang lain, dunia atau akhirat? Dia punya kelebihan, orang lain membutuhkan, dia berikan manfaat. Barakallahu fikum. Dia memiliki kemampuan, taruhlah kepintaran dalam melakukan sesuatu yang saudaranya tidak bisa melakukannya. Dia mencoba untuk membimbingkannya, mengarahkannya, barakallahu fikum. Dia bersabar, karena dia kepingin berbuat baik. Tidak ada manfaat yang ditebar apapun bagi seseorang bila dia ikhlasun lillahi tabaraka wa ta'ala, maka itu adalah wujud ihsannya kepada orang lain, dan Allah pasti akan membalasnya. Allahu Azza wa Jalla pasti akan membalas ihsan yang dilakukan. Tapi terkadang ada orang yang mampu memberikan nafak manfaat, tetapi terkadang berat dia lakukan. Banyak alasan, barakallahu fikum, yang dia perbuat. Terutama para syabab yang tinggal di rumah. Ia ketika dakwah membutuhkan sesuatu, semestinya harus bergegas. Bergegas, ya, untuk kemudian terlibat dalam urusan dakwah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, pekerjaan menyapu masjid, menyapu halaman masjid, atau barakallahu fikum membersihkan apa saja, atau mungkin ikut untuk kemudian keladang panen dan seterusnya. Semuanya itu adalah nafak lidakwati ilallahi tabaraka wa ta'ala, melibatkan diri padanya untuk kemudian memberikan manfaat terlebih untuk dakwah dan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla pasti akan mengganjar, barakallahu fikum, di dunia sebelum akhirat. Coba kita dengarkan pesan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu intansurullah. Segala apa yang kita upayakan selama itu terkait dengan dakwatu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Mengajar anak TK, mengajar anak SD kelas 1, mengajar anak SD tingkat SD kelas 2, dan seterusnya. Semuanya itu, barakallahu fikum, adalah ya bagian dari memberikan nafak terhadap dakwah ilallah. Makanya insyaAllah suatu saat, ya TD, siap-siap ya, mengertilah sedikit bahasa, selain bahasa Arab, juga bahasanya orang mana? Hah? Orang Inggris apa orang Jawa? Boleh enggak belajar bahasa Inggris? Hah? Boleh? Iya. Yang punya ilmu bahasa Inggris, ya siap-siaplah kalau kita geret. Artinya kita minta bantuannya. Ada enggak ikhwan? Abali, punya ilmu bahasa Inggris ke? Hah? Kasar? Hah? Hamzah? Abu Hamzah? Hah? Oh, Abu Muhammad. Abu Muhammad? Ya, nanti kelas terakhir insyaAllah. Sedikit tidaknya mereka juga punya ilmu hal demikian, barakallahu fikum. Ya, siap-siap TD lo untuk firman, siap bahasa Inggris atau memang benci bahasa Inggris? Oh, Jadi barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi demikian yang disebutkan. Orang yang berbuat baik di dunia itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Sekecil apapun manfaat yang diberikan buat orang lain, buat saudaranya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan dia ke dalam golongan orang yang pantas untuk mendapatkan ihsan. Ini satu. Yang kedua, barakallahu fikum, ya, wal ihsan min malin aw ilmin aw jahin aw nasihatin aw amrin bima'ruf aw nahyin an munkar aw gidhalik min wujuhil bir wa turukil khairat. Kebaikan dari sisi harta, atau ilmu, atau kedudukan, atau nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, atau selainnya. Dari semua sisi-sisi kebaikan, dan jalan-jalan al-khairat, hatta innahu yadkhulu fi dhalika al-ihsanu bil-qawl wal-kalamil layyin wal-ihsanu ilal mamalik wal bahaim al mamluka wa ghairul mamluka. Sampai-sampai ihsan itu masuk dalam ucapan, ya, memasukkan keriang gembiraan kepada seseorang, itu adalah ihsan. Menyenangkan hati dan jiwa seseorang dengan ucapan yang lembut, itu adalah wujud al-ihsan. Ucapan yang lemah lembut kepada para budak atau binatang-binatang ternak yang dikuasai, yang dimiliki, atau mungkin bukan miliknya. Ya? Jadi semuanya ini barakallahu fikum wajah sisi al-ihsan di dalam hidup. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita melalaikannya. Siapapun yang membutuhkan tenaga kita, di saat itu kita mampu dan waktunya luang, tidak ada kesibukan yang lain, manfaatkan. Ya, sekecil apapun yang engkau berikan buat saudara engkau, apalagi buat orang banyak, maka Allah Azza wa Jalla akan mengganjarnya sesuai dengan niat dan keikhlasan yang ada pada diri kita. Kesimpulannya bahwa tidak ada orang yang berbuat baik makbul diterima oleh Allah Azza wa Jalla akan disia-siakan gerak-gerik dan kecapean serta kelelahannya, akan dibayar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi ini kaitannya dengan al-ihsan. Sudah dipersiapkan oleh Allah nilainya di dunia, dan di akhirat akan dibayar dengan lebih baik dari apa yang dia lakukan. Kata beliau kemudian, wa min afdali anwa'il ihsan fi ibadatil khalqi khaliqi salatul layl ad-dallatu alal ikhlasi wa tawatu'ul qalbi wal lisan wa lihadha qala kanu ayl muhsinun qalilan minal layli ma yahja'un ay kana huju'uhum huju'uhum au naumuhum bilail qalilah. Termasuk dari bentuk ihsan yang paling utama ya dalam beribadah kepada Al-Khaliq, yaitu solat di malam hari. Yang menunjukkan solat di malam yang gelap gulita, sunyi sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang akan memuji dan menyanjung dia, itu menunjukkan atas al-ikhlas, ketulusan yang ada pada dirinya. Kedua, pertemuan hati dengan lisannya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, mereka-mereka yang berbuat baik itu di malam hari mereka sedikit tidur. Ai tidur mereka di malam hari qalilah sedikit. Wa ma aktsarul lail fa innahum qanituna li rabbihim Wa amma aktsarul lail, adapun mayoritas malam, mereka tunduk kepada Rabb mereka. Ma baina salatin wa qira'atin wa dzikrin wa du'ain wa tadarru'. Dia salat, qira'ah, terkadang berzikir, berdoa dan menundukkan diri di hadapan Allah. Wa bil ashar allati hiya qubail al fajri wa hum yastaghfiruna Allah ta'ala. Di akhir malam, yaitu sebentar lagi fajar, mereka beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Famaddu salatahum ila sahb, thumma jalasu fi khatimati qiyamihim bil lail yastaghfiruna Allah ta'ala. Istighfar al-mudhnib li dhanbih wa lil istighfar bil ashari fadilatun wa khasisatun laysat li ghairihi, kama qala ta'ala fi wasfi ahli al-iman wa ta'ah wal mustaghfirina bil ashar. Kata beliau, barakallahu fikum, terus berlalu solatnya panjang sampai kemudian waktu sahur. Mereka kemudian duduk di penghujung penutup malamnya dengan beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta ampunnya orang yang berdosa terhadap dosanya, dan beristighfar di waktu sahur penghujung malam merupakan sebuah keutamaan dan terdapat kekhususan yang tidak didapatkan dalam beristighfar selain di penghujung malam tersebut. Sebagaimana Allahu tabaraka wa ta'ala mensifati ahlul iman wa ta'ah dan ahlul ta'ah wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di penghujung malam bil ashar, ay waktu sahur, qubail al fajar, dekat fajar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini ihsan bagi orang yang muhsin yang paling utama dan yang paling afdal. Melihat ini semua, tentu kita berada di dalam kekurangan yang sangat, barakallahu fikum. Kita akui hal itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan meminta selalu kekuatan, barakallahu fikum, untuk bisa melaksanakannya, rahimani wa rahimakumullah. Ya tentu kalau melihat diri lemah dan tidak bisa kemudian bangun di malam hari, ya tutup barakallahu fikum ya solat malam kita dengan solat witir ba'dal isya. Jika melihat punya kemampuan untuk bangun, rahimani wa rahimakumullah, ya lakukan solatul lail kemudian witir di akhir malam. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ya, kita berbuat sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.